Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Mulai malam ini insyaallah akan kita kaji salah satu kitab dari peninggalan warisan a'immah dan para ulama kita, ulama ahlu sunnah, yaitu risalah berbentuk surat yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah kepada penduduk Qasim, negeri atau daerah di mana beliau tinggal waktu itu, menjelaskan tentang akidah beliau. Seperti yang antum tahu, beliau banyak difitnah, banyak di para pendusta yang berdusta atas nama beliau, menisbatkan kepada beliau sesuatu yang tidak beliau katakan, tidak beliau yakini. Maka perlu beliau menjelaskan ini untuk menepis dan menafikan berbagai macam tuduhan dan fitnah yang dilekatkan kepada beliau rahimahullah. Risalah beliau ini keunggulannya adalah ringkas namun cukup padat, mewakili menjelaskan tentang global aqidah ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana aqidah mereka, aqidah firqah najiyah, namun dengan bentuknya yang ringkas, begitu dalam, luas kandungan isi daripadanya. Sebelum membahas itu, tentu kita butuh sekilas mengetahui kondisi masyarakat atau umat di masa itu. Atau sebelum itu, kita tahu umat manusia awal sebelum Islam hidup dalam jahiliyah, bahkan jahiliyatun jahla, karena keterlaluan kejahilannya, keterlaluan pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap syariat Allah, baik dalam iman, tauhid, maupun dalam muamalah, banyak kezoliman di sana, akhlak rusak, demikian mereka. Sampai kemudian Allah utus Rasulnya Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih bilhuda wa dinil haq. Maka dengan cahaya kenabian ini terbongkar dan terkuak berbagai kegelapan jahiliyah yang selama ini umat manusia hidup di tengah-tengahnya. Maka cahaya tauhid pun menerangi hidup mereka, Tentunya setelah Rasulullah SAW dilanjutkan dakwah beliau oleh para sahabatnya Ridwanullah alaihim ajma'in, ditunaikan dakwah itu dengan sebaik-baiknya oleh para sahabat, maka terbuka atau mereka buka hati sebelum mereka membuka negeri. Hati manusia terbuka dengan ilmu, dengan akidah, dengan akhlak yang mereka tunjukkan. Mereka tahu inilah hak, inilah Islam. Kembali kepada kalau berbicara tentang jahiliyah, termasuk negeri yang hidup dalam kejahiliaan, hidup dalam kezoliman, dalam kegelapan, rusaknya tatanan masyarakat, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, termasuk negeri Najd. Negeri Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dari mana sisi kerusakannya? Rusak dikarenakan secara umum muslimin di zaman itu lebih dikuasai yang dominan di masyarakat tarekat-tarekat sufi. Itu yang merata di masyarakat. Sufi yang merajalela. Maka banyak di sana peribadatan kepada kubur, penyembahan kepada kubur, pepohonan, bebatuan, goa dikultuskan, dijadikan masyahid, didatangi oleh sekian banyak orang. Mereka memanjatkan padanya segala hajat dan kepentingannya. Sebagai contoh, Najd ini luas. Wilayah Najd luas. Ya kalau sekarang mencakup Riyadh, ibu kota Saudi, itu termasuk Najd zaman itu. Belum ada nama Riyadh waktu itu. Kemudian Qasim, sekarang terbagi dua, ada Unaizah, ada Buraidah. Demikian pula negeri-negeri atau daerah yang berdekatan dengannya, Jubailah, Dir'iyah, Huraimilah, dan yang lain-lainnya. Sebagai contoh, di Jubailah, di zaman itu ada kuburan Zaid ibn al-Khattab, saudara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan diziarahi. Diziarahi bukan artinya sekedar ziarah layaknya muslim ziarah kubur, tapi kuburan itu diagungkan jadi tempat peribadatan selain Allah, disembah, diminta-mintai. Mereka datang memohon segala hajatnya. Begitu pula di desa Dir'iyah, ada goa yang juga dimuliakan. Nah, ini dianggap ada penjaganya. Kalau orang ke situ membawa sesajian ini itu, minta ini itu, akan dikabulkan permintaannya, hajatnya. Seperti itu. Begitu pula di Diriyah ada maqam yang disebut maqamut taj. Taj, wallah alam kebenarannya, cuman isunya yang dikembangkan oleh mereka, seorang yang buta tapi punya, bahasanya tasawuf, karomat, punya karomah, mampu ini, bisa melakukan itu. Maka tempatnya juga kemudian dijadikan tempat ziarah, orang banyak minta-minta di situ. Nah, ini juga di desa Diriyah. Tidak jauh dari situ pula, di negeri desa yang dinamakan Manfuhah. Sampai sekarang ada Manfuhah. Di situ ada Fahlun Nakhl, pohon kurma yang dikultuskan, keramat ini pohon kata mereka. Dan betul, orang-orang dulu di zaman itu kalau ada keperluan mereka datangi pohon itu, terutama kata mereka yang belum juga dapat pasangan hidup, gadis tua. Awanis datang ke situ, mereka ucapkan ya fahlal fuhul urzukna zauj qoblal haul, wahai ya yang menjaga pohon kurma ini, beri kami suami para gadis-gadis tua ini sebelum selesainya setahun ini. Begini kan mereka minta-minta. Permintaan hajat, sesuatu yang tiada kuasa untuk memenuhinya kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini Najd dan seputarannya. Belum lagi tamaim, hadis wala haraj. Tamimah-tamimah yang dipakai, dikalungkan, ditaruh di tangan, itu umum sudah merata di masyarakat. Jangan heran kalau sudah seperti itu masyarakatnya, al-munajjimin wal-kuhan wal-musya'widin, laris manis. Para dukun, tukang sihir, dan sejenisnya, qatalahumullah, itu yang memimpin masyarakat. Itu yang menjadi pemimpin, ditakuti. Ada apa-apa, mereka mau musyawarah, mau ambil keputusan, suatu kabilah misalnya, suku, mau perang, mau apa, tanyanya datangnya ke dukun ini. Kif, kita mau perang dengan itu, jadi enggak jadi. Segalanya yang menentukan, para dukun ini menjadi marja'iyah, menjadi rujukan, dan layaknya seorang mufti lah para dukun dan tukang-tukang sihir ini. Karena masyarakat hidup dalam kejahilan, mudah dikuasai oleh para syaitan dari kalangan jin maupun manusia ini. Secara umum, begitu kondisi keagamaan Najd dan seputarnya. Dan kalau kita bicara Najd, bukan berarti daerah lain terbebas, mirip, sama. negeri-negeri muslimin yang lain, ya kurang lebih begitu kondisinya. Memang tasawuf yang mendominasi. Di Mesir ada kuburan yang juga diagungkan, diminta-mintai. Kuburannya Syekh Sayyid Ahmad Al-Badawi. Di Yaman juga ada, di Aden kuburannya Saqaf. Begitu pula di Irak. Nah, walhasil begitu, dunia dalam kegelapan. Tidak ada cahaya tauhid. Hilang cahaya sunnah. Ditambah lagi lebih parah kondisi sosial politik, di mana kembali kepada Najd, sudah seperti itu kondisinya, negeri ini tidak bertuan. Artinya masing-masing punya kekuasaan di wilayahnya terbatas, dengan teritorial yang terbatas. Ini Fulan bin Fulan punya kekuasaan di daerah ini, Fulan bin Fulan punya kekuasaan di desa situ. Demikian banyak sekali umaroknya, amir-amir, kepala-kepala suku atau pemimpin-pemimpin, terpecah-pecah demikian begitu banyaknya. Dan sering terjadi peperangan, pertumpahan darah. Nah, itu mereka. Kalau kerusakan moral dan akhlak, muarrikhin juga menyebutkan memang banyak syurbul khomer, minuman keras ini, khomer merajalela di tengah-tengah mereka. Bahkan semacam ganja, narkoba lah kalau di kita sekarang, itu banyak di mereka. Masyarakat jahil, orang-orang bodoh, jauh dari agama, ya dengan mudah menjadi santapan empuk bagi para pengedar dan penjual barang-barang haram ini. Fawahish, na'udzubillah, juga banyak zina dan yang semisalnya. Nah, dalam kondisi kemasyarakatan yang semacam itu, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan berjuang dengan segala tenaga, kemampuan, ilmu yang Allah berikan kepada beliau, semula beliau bersama ayahnya, ayah beliau juga seorang alim, pindah dari desanya Uyainah ke desa sebelah lain namanya Huraimila, pindah ke sana. Disebutkan ayahnya ditunjuk oleh amir di sana sebagai qadhi, hakim, ya menyelesaikan perselisihan, sengketa yang terjadi. Nah, maka beliau pun mengikut sebagai anak, ya ikut dengan orang tuanya. Maka bermula dari Huraimila situ beliau berdakwah. mendakwakan tauhid, menasihati orang, haramnya syirik. Kita diciptakan untuk ibadah hanya pada Allah. Itu beliau dakwahkan secara baik dengan dakwah, penyampaian ilmu maupun amal perbuatan beliau. Beliau mulai mentahdir dari bentuk-bentuk kemusyrikan yang tampak terlihat di masyarakat. Beliau ajarkan kewajiban mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya maupun akidah asma wa sifat. Begitu beliau tegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Maka ya tentunya sunnatullah, setiap orang yang membawa apa yang dibawa oleh Rasul SAW, ya dimusuhi. Seperti yang dikatakan Waraqah Ibn Nawfal. Ma ja'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Setiap orang yang datang menyampaikan, membawa apa yang kamu bawa, wahai Muhammad, pasti dia akan dimusuhi. Maka bermunculan mulai musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah Wahab rahimahullah, dari para haqidin, orang-orang yang dengki dengan dakwah beliau, merasa terusik. Karena mereka selama ini yang menguasai masyarakat dengan kesesatan dan bid'ah-bid'ahnya. Nah. Bahkan dari beberapa musuh beliau, termasuk dari kerabatnya sendiri, dari beberapa anggota keluarganya. Bahkan disebutkan termasuk bapaknya, Abdul Wahab rahmatullahi alaih, enggak ridho. Beliau enggak ridho melihat Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab melakukan dakwah semacam ini, mengingkari syirik, mengingkari bid'ah. Beliau enggak senang. Atau sebagian yang menyebutkan biografinya mengatakan ayahnya diam tapi menghindar. Ini enggak ingin menunjukkan pembelaan atau setuju dengan dakwah beliau, tapi juga enggak menunjukkan pengingkaran atau ini sakit, milih diam dan menghindar. Nah. Al-muhim, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah melihat negeri beliau kurang pas kondisinya. Disebutkan zaman itu terjadi perebutan besar kekuasaan. Layaknya politik lah, antum tahu bagaimana. Hatta di negeri gersang dan kecil seperti itu ya, berebut manusia. Maka kondisi semacam itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kurang cocok dengan situasi seperti itu. Maka beliau memilih untuk kembali ke Uyainah. Dari Huraimilah kembali beliau ke Uyainah. Dianggap lebih aman, lebih kondusif, tenang. dan berhubungan beliau dengan amirnya, pemimpinnya waktu itu, Utsman ibn Muammar, Amir Uyainah di zamannya. Tentu ada apa namanya bergening atau ini, aku mau berdakwah begini-begini, menyampaikan tauhid gini. Engkau sebagai pemimpin, Allah wajibkan untuk begini-begini-begini. Maka di awal dakwah, awal kepindahan beliau ke Uyainah, Utsman bin Muammar, masya Allah, betul-betul membantu, melindungi, karena beliau amir, penguasa di Uyainah zaman itu. Maka dilindungi Syekh Muhammad bin Abdulwahab. Maka berdakwah lebih tenang, lebih aman, lebih leluasa, karena dalam apa perlindungan atau dibantu oleh penguasanya. Berdakwah beliau semakin giat, mendakwakan tauhid, mengingkari kemusyrikan. Nah, banyak talabah, talamid, orang-orang yang berguru berdatangan dari sana sini, karena beliau buka durus, majelis. Nah, banyak yang berguru mengambil ilmu dari beliau. Bahkan di zaman itu sudah mulai ada tanfidzul hukum, ada penegakan hukum sudah. Maka beberapa tempat peribadatan kepada selain Allah mulai dihancurkan dengan penguasa Utsman bin Muammar. Nah, menghancurkan tempat ini karena dia disembah selain Allah, maka dihancurkan, termasuk tempat tadi, kuburan Zaid ibn al-Khattab, diratakan dengan tanah. Semula yang masyarakat tidak ada yang menyatukan mereka, dihidupkan dengan sholat jamaah, diajak kumpul datang ke masjid, dikasih wejangan, mau'idzah tentang tauhid, tentang iman. Demikian Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala terus mendakwahkan tauhid kepada kaum muslimin di negerinya. Sampai disebutkan di waktu itu ada penegakan hukum rajam, bahkan seorang wanita rahimahullah wa ghafarallahu laha datang mengaku dengan iktiraf melakukan zina dirinya, minta untuk dirajam. Setelah dipelajari, setelah diteliti dan ini terbukti memang, maka dirajam. Maka ini menjadi berita gempar ke sana kemari. Ada apa di Uyainah? Orang kan semula dari sana, dari sini, dari tempat-tempat jauh datang untuk ke tempatnya Zaid ibn al-Khattab. Sekarang sudah enggak bisa. Ada rajam di sana, tegakkan hukum Allah. Yang semula awalnya tadi masyarakat secara umum kaum muslimin dalam jahiliyah jahla, kemusyrikan, bid'ah, maksiat segala macam, tiba-tiba mendengar hal-hal yang semacam ini, ada syariat ditegakkan, fenomena-fenomena kemusyrikan dihancurkan. Maka dengan itu terdengar dan semakin luas tantangan daripada dakwah Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Bahkan disebutkan ketika rajam wanita ini, yang pertama merajam melempar Utsman bin Muammar, Amir Uyainah. Menunjukkan dakwah betul-betul masuk kepadanya. Jazallah khairan al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Betul-betul berjuang luar biasa. Hingga amirnya pun mendengar dan menerima dakwah itu. Bahkan beliau yang pertama merajam. Nah. Al-Muhim. Tadi dakwah ini akhirnya terdengar sampai ke wilayah Ahsa. Padahal jauh Ahsa ini. Sampai sekarang ada wilayah di Saudi, kota namanya Ahsa. Di Ahsa, Amir Ahsa Ibnu Urayir namanya. Ibnu Urayir Amir Ahsa marah, istilahnya orang kita kebakaran jenggot. Ada apa ini Uyainah, negeri kecil sok dan mau macam-macam merusak kuburan atau tempat yang biasa diziarahi. Istilahnya kubah di zaman itu. Karena kuburan ini dibangun di atasnya kubah. Ada tempat untuk orang ke situ sembah selain Allah. Ada rajam, ada ini. Nah. Maka dia mengancam Utsman bin Muammar, Amir Ahsa. Kalau kamu enggak berhenti, kalau kamu terus mendukung Muhammad bin Abdul Wahhab, akan aku perangi, akan aku gini, akan aku ini. Segala macam. Ancaman. Bukan hanya ancaman. Ahsa jauh lebih besar. Ahsa jauh lebih maju lah istilah kita. Lebih makmur. Dibanding Najd. Najd itu ya, ukhwan, kering zapal bagi zaman itu. Gurun pasir. Termasuk Uyainah selama ini banyak mendapat bantuan dari Ahsa. Ya, sembako lah gampangannya, kasih kurma, dikasih ini. Nah. Ibnu Urayir mengancam, kalau kamu terus seperti ini, Utsman, aku hentikan bantuan. Utsman Muammar mikir. Dia punya bawahan banyak rakyatnya. Orang-orang suku dia sekian banyak. Dengan keawamannya, perhitungan duniawi, kalau bantuan dari Ahsa berhenti, mau makan apa kita? Itu yang dijagakan, itu yang diandalkan selama ini. Maka ya disampaikan oleh Utsman bin Muammar, ya kalau bahasa kita afwan wahai Syekh Muhammad, ana enggak bisa lagi bersamamu mendukung membantumu begini gini gini. Ada ancaman dari Ahsa nanti diberhentikan bantuannya. Diingatkan sudah oleh Syekh Muhammad, wahai Amir Utsman bin Muammar, rezeki dari Allah, Allah yang atur, jangan khawatir gini. Tapi Allah takdirkan dia takut. Maka terpaksa Imam Muhammad meninggalkan Uyainah. Kemana? Beliau ke Diriyah. Ke desa Diriyah. Di Diriyah teranggap markas baru bagi dakwah. Belum tersentuh. Karena awalnya Huraimilah, pindah ke Uyainah. Sekarang kondisi UIN sudah enggak memungkinkan. Beliau pindah ke Diriyah. Begitu beliau datang, terdengar kedatangan beliau oleh amirnya. Amir Diriyah waktu itu Al-Imam Muhammad Ibn Saud rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Cikal bakal pendiri negara Saudi. Makanya dinamakan Saudi Arabia. Nisbat kepadanya Muhammad bin Saud As-Saudiyah. Nisbatnya ke beliau ini. Terdengar olehnya. Kan tadi suaranya, suara dakwah ini sudah melalang buana ke sana kemari. Sampai Ahsa pun mendengar. Muhammad Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab, alim besar, imam, begini mengajarkan tauhid dan seterusnya, memerangi syirik, bid'ah. Terdengar oleh Muhammad bin Saud, maka beliau pun diminta oleh istrinya, rahmatullahi alaiha, wanita yang salihah, untuk mendatangi Imam Muhammad. Istri Muhammad bin Saud memerintahkan suaminya, datangi. Itu imam besar, ulama besar. Datangi. Sampaikan padanya kalau kamu mendukung, akan mengayomi, melindungi dakwahnya. Begini, begini, begini. Kata Imam Muhammad bin Saud, membantah istrinya, biar dia nanti yang datang ke aku. Sebagaimana dia datang ke Utsman bin Muammar, nanti kan juga datang ke aku minta bantuan gini. Kata istrinya, jangan. Kalau kamu menunggu dia datang padamu, dia dalam keadaan takut. Tapi mulailah kamu yang datang, sambut dia. Dan sampaikan dukunganmu, pembelaanmu, perlindunganmu. Jangan khawatir, aku bela, aku lindungi. Dari nasihat seorang wanita yang salihah. Punya jasa besar wanita ini. Al-Muhim, singkat cerita, didatangi oleh Muhammad bin Saud dan disampaikan, aku akan lindungi dakwahmu, ahlan wa sahlan, aku akan jaga, akan aku kawal, akan aku ini. Maka Syekh Muhammad pun menyampaikan padanya, abshir bil izza wa tamkin. Kamu pun jangan khawatir, kata Syekh Muhammad. Al-izza wa tamkin, kamu akan dapat kemuliaan, akan dapat kekuasaan. Dan itu janji Allah bagi yang membela agamanya, intansurullah yansurkum. Maka berdakwah beliau dengan dukungan Imam Muhammad bin Saud rahimahullah. Singkat cerita, meluas dakwahnya sampai ke Hijaz, sampai ke Mekah, ke Madinah, sampai ke Asir. Nama daerah sampai sekarang juga ada, Saudi Asir. Al-Muhim, itu singkat perjuangan dakwah Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Beliau mungkin bisa diringkas dakwah beliau, tentunya banyak mazaya, keistimewaan dan keutamaannya. Namun secara ringkas, dakwah beliau terfokus pada penanaman tauhid, pembenahan tauhid, sekaligus tentunya melawan dan menentang segala fenomena kemusyrikan. Yang kedua, kecintaan dan rahmat beliau kepada saudara-saudaranya muslimin betapa beliau ingin dan berharap mengembalikan mereka kepada dakwah yang hak, kepada Quran, dikembalikan kepada sunnah, kepada ajaran salaf. Yang ketiga terkait dengan itu, yang kedua bahwa dakwah beliau, dan itu tampak jelas dalam kitab-kitab beliau, dalam karya-karya beliau, selalu merujuk kepada salaf. Selalu beliau menukil akwal salaf, sahabat, tabi'in, a'immah. Yang keempat, lebih fokus, beliau banyak merujuk kepada kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaihim ajmain. Dan itu tampak dalam setiap karya-karya beliau. Qala Syekhul Islam, Qala Syekhul Islam, Qala Ibnul Qayyim, Qala Ibnul Qayyim. Sering beliau nukilkan. Karya-karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah banyak tentunya. Baik itu dalam akidah, tauhid, hadis maupun yang lainnya. Dipuji oleh para ulama selain beliau, antara lain Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan karya-karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Rasail Jayyidah, karya-karya yang bagus, Mashhunah bi adillatil kitab was sunnah, penuh dengan dalil-dalil Quran, sunnah, tadullu ala annal mujib minal ulama al-muhaqqiqin al-arifin bil kitab was sunnah. Cukup menunjukkan bahwa beliau sendiri, Al-Imam Muhammad, seorang yang alim, yang tahu betul, bahkan ulama muhaqqiqin faham tentang dalil Quran dan sunnah. Dinukilkan karya-karya beliau itu baik oleh anak-anaknya, cucu-cucunya rahimahumullah, dan sampai sekarang barokah keluarga ini membawa nama atau gelar Al-Syekh. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, termasuk mufti yang sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, kemudian Syekh Saleh Al-Syekh, begitu pula mufti sebelum Syekh bin Baz rahimahullah, Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, semua dari keluarga ini, keluarga barokah. Dan menunjukkan kedekatan yang sangat betul-betul dihormati, dimuliakan bahkan oleh umaroknya. Salah satu yang kita dengar dari masyayikhuna, saat Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti, sahib Adwa'ul Bayan, antum ta'rifun tafsir Adwa'ul Bayan, beliau dari Syinqit, dari sana, dari Mauritania sana, waktu itu belum punya warga negara Saudi. Ini beliau ke situ diizinkan ngajar tafsir dan alim besar, ulama besar. Al-Muhim saat waktu itu rajanya Faisal rahimahullah, Raja Faisal bin Abdul Aziz, muftinya Muhammad bin Ibrahim, ada dirapikan masalah kewarganegaraan, masalah pendatang. Nah, maka yang enggak didapati izin tinggal di terhil, dideportasi, dikembalikan ke negerinya. Termasuk Syekh Muhammad Amin Nasyinqiti. Ya, karena beliau enggak punya warga negara. Maka beliau datang ke kantor Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti saat itu. Istilahnya pamit lah mau pulang, ini aku enggak punya warga negara di sini, aku harus pulang ke negeriku sana, Mauritania. Ada itu paspor yang beliau punya. Sementara Syekh Muhammad Ibrahim sangat cinta dengan Syekh Muhammad Amin dan dibutuhkan ilmunya. Kata Syekh Muhammad Ibrahim, jangan, kamu tetap di sini, jangan pergi. Antum dibutuhkan di sini, ngajar ilmu ini itu. Ya bagaimana? Duduk, tunggu aja sebentar. Langsung beliau angkat telepon, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau angkat telepon, bicara kepada yang ditelepon, layaknya beliau sebagai atasan kepada bawahannya. Ini begini, ada Syekh Muhammad Amin Nasyinqiti, segera uruskan ininya, keluarkan visa, paspornya. Jadi kalau warga negara kita butuh kepada ilmunya, ulama harus dihormati, begini, begini, begini. Dan langsung hari itu juga keluar paspor. Artinya beliau langsung jadi warga negara Saudi. Siapa yang ditelepon? Raja Faisal. Raja ditelepon, bayangkan. Dan memang Faisal rahimahullah dari ibunya masih kerabat Alusyekh. Jadi kalau dihitung-hitung nasab, Raja Faisal jatuhnya keponakan Muhammad bin Ibrahim. Maka ya wajar namanya paman bicara kepada keponakannya walaupun Malik, raja. Al-Muhim menunjukkan betapa para ulama dimuliakan, dihormati di sana. Rahimahumullah. Al-Muhim, tadi karya-karya beliau dinukilkan, akidah beliau dinukilkan oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, termasuk murid-muridnya begitu banyak, menukilkan kepada kita akidah Ahlus Sunnah dan permasalahan-permasalahan tauhid. Nah, termasuk beberapa karya beliau sendiri, yang salah satunya ini yang mau kita bahas. Risalah beliau kepada Ahlul Qasim. Karena penduduk Qasim tadi di mukadimah kita sebutkan, mereka banyak menerima, mendengar isu yang macam-macam, yang enggak-enggak, fitnah tentang dakwah ini, ajaran apa ini, Rumahan Dhul Wahab, apa yang dia bawa, apa yang dia ajarkan. Sehingga mereka dan para ulama-ulama yang ada di situ bertanya kepada Imam Abdul Wahab, akidahmu ini apa, seperti apa? Tunjukkan kepada kami untuk dinilai. Ar-rajul hal kana ala jaddah alal haq amada. Dari tulisan, dari penjelasan itu kan akan tampak bahwa ini orang, beliau ini berada di atas kebenaran, mengikuti a'immah dan para ulama yang sebelumnya. Artinya tidak ada yang baru yang beliau bawa, enggak ada yang nyeleneh, yang enggak-enggak yang beliau ajarkan, yang beliau yakini. apa yang beliau yakini sama dengan yang diyakini a'imah sebelum ini oleh para ulama-ulama Islam sebelum beliau. Enggak ada beda, enggak ada yang baru. Makanya beliau mementingkan itu sehingga beliau layangkan surat beliau ini kepada Ahlul Qasim. Maka kitab ini ibarah ani risalah, surat dia, bentuk surat yang dilayangkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab kepada Ahlul Qasim menjelaskan akidah beliau dan apa yang beliau imani, bagaimana tentang iman dalam keyakinan beliau. Ini di sisi lain menjelaskan kepada kita perjuangan dan semangat luar biasa dari para a'immah dan para ulama kita rahimahullah dalam berdakwah. Tidak kenal lelah, tidak kenal henti. Segala cara wasilah selama itu syar'i, tidak melanggar syariat, akan beliau tempuh untuk menyampaikan risalah ini. Untuk menyampaikan risalah tauhid, risalah iman. Untuk menyampaikan hidayah ini. Semangat untuk hidayah tunnas. Agar orang pun tahu. Sehingga gak pasif dakwah itu. Yang penting ana tahu, yang penting ana faham. Kemudian dibiarkan orang lain. Ini yang membuat dakwah itu mati. Atau layu sebelum dia berkembang. Ketika tidak didakwahkan, berhenti di tempat. Makanya seperti yang sering dinasehatkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah wa'afah. Dakwahlah kalian. Sebarkan dakwah ini. Bukan hanya di majelis-majelis ilmu seperti ini. Tapi kalian di kendaraan, kalian di pesawat, kalian di manapun kalian berada. Dakwahkan, nasihati orang. Sampaikan tauhid, iman, ilmu, sunnah. Bahkan dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, wasilah-wasilah dakwah ini kan Masya Allah sekarang. Bahkan gak harus kita bicara, mungkin sebagian berdalih malu. Orang gak kenal, ini gak semua orang memang punya kemampuan. Misalnya dia sedang duduk di ruang tunggu, airport atau mana, atau sedang di pesawat atau di dakwai orang, ini Pak, tauhid itu begini, iman, sunnah. Ya enggak semua orang punya kemampuan, mungkin kadang karena malu, segan atau enggak harus bicara bahkan. Bagaimana? Kamu menyebarkan buletin, kan sudah dakwah. Makanya bagus kalau kamu jalan atau kemana, bawa buletin. Kan ada buletin-buletin banyak yang ikhwah buat, asatidzah buat, jazakumullah khair. Bawa 5 lembar, 10 lembar, enggak memenuhi tasmu. Kamu duduk di samping orang, kasihkan. Mari Pak, anu buat bahan bacaan. Ibu, ini untuk ibu buat baca-bacaan, mungkin terkait kewanitaan, hijab atau apa. Kan dengan itu berdakwah kamu. Menghidupkan dakwah. Beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya kita jauh, gak ada seujung kukunya dibanding a'immah. Ya Syekh Muhammadul Wahhab. dari satu negeri ke negeri lain, Huraimilah, Uyainah. Diperlakukan begitu Uyainah, bukan kemudian patah semangat, berhenti, pindah ke Diriyah. Semangat dalam dakwah. Ahlul batil, luar biasa semangatnya dalam mendakwakan kebatilannya. Ya kan? Gak kenal siang, gak kenal malam mereka. Segala macam cara mereka punya channel TV, punya channel radio, punya website, punya apalagi sudah segala macam mereka. Buku, tabloid, koran, majalah, segala macam. Untuk mendakwakan kebatilannya. Semangat mereka. Belum dai-dainya. Maka gak boleh kita kemudian berpangku tangan, diam, malas. Problem ada pada kita sendiri. Ijtahidu. Ijtahidu. Maka bersungguh-sungguhlah ya kawan. Bersemangatlah. Masing-masing dengan sebatas kemampuan ilmu, kapasitas yang Allah berikan padanya. Paling tidaknya tadi ngasih buletin atau tabloid, kamu berbagi majalah, tebar ini, Masya Allah, dakwah. Hidayah biadillah. Orang terima, enggak terima, berpengaruh padanya, enggak, bukan urusanmu. Urusan kita mendakwahkan, menyampaikan agama Allah SWT. Itu pelajaran penting yang bisa kita petik dari sekilas perjuangan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Demikian pula pentingnya membekali diri dengan ilmu. Karena dengan itu orang itu terbedakan. Dengan itu dakwah ini terbedakan. Kalau enggak ada bedanya dengan yang lain-lain di luar sana. Banyak. Ada yang lucu, ada yang begini, ada yang terbedakan dakwatul haq ini dengan ilmu. Nusus, Quran, sunnah, fahmu salaf. Bentengi diri kita, bekali diri kita dengan ilmu ini. Terus tambah, belajarlah. Kita semua. Karena itu yang membentengi kita, itu senjata kita. Syubhat dan segala macam fitnah hanya bisa dihadapi dengan ilmu, dengan hujjah. Dengan itu terbedakan dakwah sunnah ini, ilmiah. Dan dengan itu orang akan menilai bahwa beda dakwah yang ini. Gak seperti yang lain. Gak seperti fulan dan alan. Yang dikaji qala Allah, qala Rasul. Sabarlah dan bersemangatlah. Mungkin itu mukaddimah terkait kajian kita risalah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab ila Ahli Al-Qasim fi bayan aqidatih. Karena waktu insyaallah akan kita ambil pada pertemuan-pertemuan berikutnya. A'anakumullah wa wafaqakum lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.